Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan dars atau kajian pada kitab Aqidatul Tauhid. Kitab Aqidatul Tauhid dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih pada pembahasan tentang shalawat, hukum shalawat terhadap Nabi dan juga hal-hal yang terkait dengan shalawat dan salam untuk Nabi sallallahu wasallam. Kita baca pada halaman 193. Wa tushra'u shalatu 'alaihi sallallahu 'alaihi wasallam fi mawatina yata'akkadu talabuha fiha. Dan disyariatkan salawat dan salam. Disyariatkan salawat untuk Nabi pada tempat-tempat yang mana sangat dianjurkan untuk diamalkan pada tempat-tempat tersebut. Imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan. Baik hukumnya wajib ataupun istihbaban muakkad, sunnah muakkad. Perkara sunnah yang ditekankan walaupun tidak sampai pada tingkat kewajiban. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Jala'ul Afham wahidan wa arba'ina mautinan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 41 tempat yang di tempat-tempat tersebut dianjurkan untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi SAW. Bada'aha biqaulihi al-mautinul awwal, yang mana beliau memulainya dengan mengatakan al-mautinul awwal, tempat yang pertama. Wa huwa ahammuha wa akiduha fi sholati fi akhiri tasyahud, yang mana yang pertama inilah yang paling penting dan paling ditekankan. Barakallahu fikum, yaitu di dalam sholat pada akhir tasyahud, yaitu pada duduk tasyahud akhir. Waqad ajma'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihi. Kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya mengucapkan salawat pada tempat ini. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Kaum muslimin, para ulama-nya sepakat tentang disyariatkannya mengucapkan salawat pada tempat ini. Wahtalafu fi wujubihi fiha. Akan tetapi mereka berselisih tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Al-Muhim, ini adalah tempat yang sangat ditekankan, sangat ditekankan, dan jangan sampai ditinggalkan. Para ulama banyak yang menyebutkan bahwa hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat, dan bisa berakibat fatal. Bisa berakibat batalnya salat seseorang apabila sengaja ditinggalkan, walaupun di sana ada khilaf tentang hukumnya. Tsumma dzakara fil minal mawatina akhirul kunut. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu di antara tempat-tempat adalah akhirul kunut, di akhir kunut. Wa fil khutbati wa fil khutabi fa khutbatil jum'ati wal idain wal istisqa. Di dalam khutbah-khutbah Baitu khutbah Jumat, Al-Idain wal Istisqa, dua hari raya dan salat Al-Istisqa. Wa ba'da ijabatil muazzin, dan setelah menjawab panggilan azan. Wa inda du'a, dan setelah berdoa. Wa inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu, dan ketika memasuki masjid dan keluar darinya. Wa inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hal ini ada ancaman doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Sayyiduna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Raghima anfum ri'in dzikirta indahu walam tusalli walam yusalli alaik." Celaka bagi seseorang yang mana namamu disebut di hadapannya akan tetapi dia tidak mengucapkan salawat untukmu. Qul amin ya Muhammad. Katakan amin wahai Muhammad. Diperintahkan oleh Jibril untuk mengatakan amin. Maka fakultu amin, maka saya pun mengucapkan amin. Idzan amruhu laisa bihayyin, sehingga oleh karena itu perkaranya bukan hal yang sepele. Di samping keutamaan yang banyak, ternyata di sana ada ancaman bagi orang-orang yang melalaikannya dan meninggalkannya. Salah satunya adalah doa dari malaikat Jibril alaihi salam, kecelakaan untuk dirinya. Wallahi'adzubillah. Tsumma dzakara rahimahullahu ats-tsamaratil hasilah. Tsumma dzakara rahimahullahu ats-tsamaratil hasilata min ath-shalati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فذكر فيها 40 فائدة. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk mengucapkan salawat terhadap Nabi, dan tentunya semua hal itu dibangun di atas dalil, kemudian beliau menyebutkan beberapa faedah, keutamaan bagi orang-orang yang mengucapkan salawat untuk Nabi. Kemudian beliau menyebutkan ada 40 faedah, ada 40 keutamaan. Di antaranya adalah imtithalu amrillahi subhanahu bidzalik. Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi, maka kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah mana ini? Yaitu yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam untuknya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan ucapkanlah salam untuknya. Dengan kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi, maka dengan ini kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini. Dan tentunya di sana ada banyak sekali pahala dan keutamaan bagi orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wa minha raja ijabati du'a idza qaddamaha amamahu. Dan di antaranya husulu asri salawatin minallahi alal musalli marratan. Barakallahu fikum. Diraihnya 10 salawat dari Allah terhadap orang yang mengucapkan salawat satu kali untuk Nabi SAW. Nah, dengan sekali mengucapkan salawat untuk Nabi, maka kita akan mendapatkan 10 kali lipat salawat dari Allah. 10 kali lipat salawat dari Allah. Dan sudah kita jelaskan makna salatillahi ala makhlukihi. Nah, makna salawat Allah untuk makhluknya adalah nam sanauhu alaihi indal malaika. Nah, barakallahu fikum. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuknya di sisi para malaikat yang ada di sekitar Allah. Allah memuji, Allah mengucapkan salawat untuk seseorang dari makhluknya, maknanya adalah sanaullah alaihi, pujian Allah untuknya. Berarti dengan seseorang mengucapkan salawat untuk Nabi satu kali, maka balasannya Allah subhanahu wa ta'ala memujinya 10 kali lipat, 10 kali. Nah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Dan tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji hambanya, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya dan Allah sayang kepadanya. Dan maka di balik itu semua, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalir kepadanya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalil bahwa seseorang apabila mengucapkan salawat untuk Nabi, maka satu kali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengucapkan salawat untuknya 10 kali. Nabi mengatakan fa'innahu man salla alaiya salatan sallallahu alaiha biha ashran. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan salawat untukku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengucapkan salawat 10 kali untuknya. Wa minha raja ijabati du'a idza qaddamaha amamahu. Dengan mengucapkan salawat dan salam, di antara faedah yang diharapkan adalah raja ijabati du'a, harapan dikabulkannya doa apabila kita memulai doa tersebut dengan salawat. Apabila kita mendahulukan salawat di depan doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, idza qaddamaha, yaitu idza qaddama shalah, apabila dia mendahulukan salawat naam di atas doa atau salawat sebelum berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Maka di antara keutamaannya adalah bahwa Allah naam diharapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa permohonan dari hambanya apabila dia memulai doa tersebut dengan mengucapkan salawat untuk Nabi. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk sunnah. Bahkan diriwayatkan oleh dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan kullu du'ain mahjubin hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu mahjub, terhalangi. Setiap doa itu terhalangi sampai dia mengucapkan salawat untuk Nabi. Nah, setiap doa itu terhalangi sampai dia mengucapkan salawat untuk Nabi SAW. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Berkata Umar bin Khattab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Umar bin Khattab mengatakan innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa itu tertahan antara langit dan bumi. la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika. Dan doa tersebut tidak naik sedikit pun sampai dia bersalawat untukmu, untuk nabinya, sampai engkau bersalawat untuk nabimu. Doa itu tertahan antara langit dan bumi, dan tidak naik sedikit pun dari doa tersebut sampai engkau bersalawat untuk nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sehingga oleh karena itu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama ala istihbabi ibtida'id du'a bilhamdillahi ta'ala wa tsana'a alaihi. Summa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika tukhtamu ad-du'a'u bihima. Wal atharu fi hadzal bab katsiratun marfu'atun. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kesimpulannya, para ulama sepakat tentang disunnahkannya berdoa, memulai doa dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, at-tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bertahmid. Para ulama sepakat bahwa disunnahkannya memulai doa dengan bertahmid kepada Allah. Nahmaduhu ta'ala. Kita mau bertahmid alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillah na'am, atau ahmaduka Allahumma fa inna nahmaduka, dan lafaz-lafaz lainnya. Wassana alaihi, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuji. Memuji dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia, nama-namanya yang agung. Summa shalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula doa ditutupi dengan tahmid dan selawat, dengan pujian dan kepada Allah dan selawat untuk Nabi, diawali dengan keduanya dan diakhiri dengan keduanya. Wal azharu fi hadzal bab katsiratun marfu'atun, dan azhar-azhar, riwayat-riwayat pada pembahasan ini, pada bab ini, banyak dan marfu', banyak dan marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas disandarkan kepada para sahabat, tabi'in, akan tetapi marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga karena itu faman arada an yujiballahu du'aahu, barang siapa yang menginginkan untuk dikabulkan doanya oleh Allah, maka kita menjalankan adab-adab di dalam berdoa. Adab-adab di dalam berdoa dengan kita mengkonsumsi barang-barang yang halal, memanfaatkan barang-barang yang halal, menengadahkan tangan ke atas langit, barakallahu fikum, kemudian meminta pada waktu-waktu mustajab. Dan di antara adab-adab yang dengannya doa akan dikabulkan oleh Allah adalah mengucapkan at-tahmid, pujian kepada Allah, dan salawat untuk Nabi, dan doa tersebut diakhiri pula dengan tahmid, pujian untuk Allah, dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم. Dan diantaranya bahwasanya mengucapkan salawat dan salam adalah sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, dari beliau. Naam. Syafaatul uzma. Naam, syafaatul uzma. Yang hanya khusus untuk Nabi. Apabila dia menggandengkan salawat tersebut dengan memohon kepada Allah supaya Nabi ditempatkan dengan pada kedudukan yang disebut dengan al-wasilah, al-maqamul mahmud. Nah, yaitu setelah seseorang menjawab panggilan azan, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian setelah itu dia mengucapkan salawat untuk Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah itu dia menyebutkan doa setelah azan, yang mana di dalam doa tersebut ada permohonan supaya Nabi mendapatkan kedudukan yang terpuji, al-maqamul mahmud, yang disebut dengan al-wasilah. Kedudukan tersebut disebut dengan al-wasilah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Naam, Nabi mengatakan, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Fa innahu man shalla tsumma shallu 'alayya, kemudian ucapkanlah shalawat untukku. Fa innahu man shalla 'alayya shalatan sallallahu 'alaihi biha ashran. Barang siapa yang mengucapkan salawat untukku satu kali, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengucapkan enam salawat untuknya dengan salawat tadi sebanyak 10 kali. Tsumma sallallaha liyal wasilata. Kemudian mintalah kepada Allah enam supaya untukku agar aku mendapatkan al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Karena wasilah tersebut merupakan kedudukan di dalam jannah yang mana tidak seorang pun pantas untuk mendapatkannya kecuali kepada satu orang dari hamba Allah, dan saya berharap sayalah orangnya, kata Nabi. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Dan barang siapa yang mengucapkan, mendoakan kepada Allah supaya aku mendapatkan al-wasilah, maka dia berhak telah halal syafa'atku untuknya. Nah, barakallahu fikum. Keutamaan yang sangat besar. Wa minha annaha sababun li ghufranidz dzunub. Dan di antara keutamaan shalawat adalah bahwasanya shalawat tersebut sababun, sebab terampuninya dosa seseorang, diampunkannya dosa seseorang. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi asra salawatin wa khutta anhu asra khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Barang siapa yang bersalawat untukku satu kali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan, diampuni darinya 10 kesalahan, dan diangkat derajatnya 10 derajat, 10 tingkatan. Nah, diangkat kedudukannya, derajatnya 10 tingkatan. Nah, barakallahu fikum. Keutamaan yang sangat besar bagi seseorang yang mengucapkan salawat untuknya. Bukan hanya sebatas diampuni, tapi derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali tingkatan. Wa minha annaha sababun li raddin nabi sallallahu alaihi wasallam alal musalli wal musallim alaihi. bahwasanya salawat tersebut dan salam merupakan sebab, sebab balasan dari Nabi, balasan salawat dan salam dari Nabi atas orang yang mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Nabi SAW akan membalas salawat dan salamnya. Nah, karena salawat yang kita ucapkan untuk Nabi itu sampai kepada beliau dengan izin dari Allah, dengan kekuasaannya sampai kepada Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dan tidak bisa dikiaskan dengan barakallahu fikum permohonan atau wasilah perantara di dalam doa. Tidak bisa dikiaskan dengan tawassul-tawassul bid'in wasyirki yang banyak dilakukan oleh enam orang-orang yang mengatasnamanya kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Enam. Salawat dan salam saja sampai kepada Nabi, maka tentunya doa permohonan kita dengan kita menjadikan beliau sebagai wasilah, sebagai enam perantara antara kita dengan Allah juga sampai kepada beliau. Enam. Kata mereka, barakallahu fikum, hal ini tidak bisa dikiaskan. Hal ini tidak bisa dikiaskan dengan salawat dan salam. Karena salawat dan salam ini perkaranya lebih khusus, barakallahu fikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menyampaikan salawat dari umat beliau yang diucapkan oleh umat beliau, disampaikan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salama." Tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam untukku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga saya membalas salam untuknya, sehingga saya membalas salam untuknya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Walaupun hadis ini menyebutkan tentang salam, tidak ada lafaz salat di dalam hadis ini, akan tetapi hukmus salam ka hukmis salah, hukum salam sama dengan hukum as-salah, hukum salawat, hukum salam sama dengan hukum salawat. Nah, anjurannya dan keutamaan, barakallahu fikum, keutamaan yang ada pada salam juga ada pada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa salawatullahi wa salamuhu ala hadan nabiyil karim. Maka salawat Allah dan salam kita haturkan untuk nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Dari yang kita pelajari di dalam barakallahu fikum, yang kita pelajari pada fasal yang ketiga ini tentang disyariatkannya salawat dan salam untuk Nabi, kita mendapati anjuran yang sangat ditekankan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan juga kita sudah menyebutkan hadis-hadis yang di sana ada barakallahu fikum ancaman bagi orang-orang yang tidak mengucapkan salawat untuk Nabi ketika disebutkan nama beliau. Kemudian kalau kita pelajari sosok Nabi, beliau adalah sosok yang maksum, yang terjaga. Sosok yang maksum, terjaga dan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Bila mana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan kekeliruan, beliau langsung dapat mendapatkan teguran. Nah, banyak sekali, salah satu contohnya di dalam ayat abasa wa tawalla. Nah, ketika datang seorang yang buta, beliau bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Ditugur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat, yaitu surat Abasa. Nah, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang maksum, terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang terucap dari beliau adalah wahyu. Begitu pula setiap perbuatan-perbuatan beliau adalah sunnah yang harus kita jadikan sebagai contoh, karena beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita mengetahui hal demikian, apa fungsi salawat dan salam untuk Nabi? Nah, padahal makna salawat, salat kita mengucapkan salawat, salawat hamba yang diucapkan oleh seorang hamba itu maknanya adalah al-istighfar, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kita memintakan ampun. Nah, di awal pembahasan disebutkan salatul adamiyin al-istighfar. Makna salawat al-adamiyin adalah al-istighfar. Bani Adam, makna salawat Bani Adam adalah memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kita ucapkan salawat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang sudah diampuni oleh Allah. Nah, lalu apa fungsi faedah dari salawat tersebut? Nah, apa fungsi atau faedah dari salawat tersebut? Disebutkan bahwa di sana ada beberapa hal yang menjadikan kita untuk selalu mengucapkan salawat untuk Nabi. Yang pertama adalah anna salata wa salama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'murun biha. Salawat dan salam itu diperintahkan oleh Allah. Salawat dan salam itu diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fahiya ibadah, sehingga hal ini merupakan ibadah. Setiap perintah Allah itu adalah ibadah. Dan kita sebagai hamba Allah wajib, diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dan jangan sampai kita berpaling dari perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan salawat yang kita ucapkan untuk Nabi, pada hakikatnya banyak keutamaan tersebut kembali pada diri kita. Ketika kita mengucapkan salawat untuk Nabi, nah, pada hakikatnya keutamaan ucapan salawat yang kita ucapkan untuk Nabi itu kembali kepada kita. Nah, bukan hanya manfaat untuk Nabi saja, tapi banyak keutamaannya kembali pada orang yang mengucapkan salawat tersebut. Sebagaimana keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keutamaan. 6 keutamaan. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 40 faedah di dalam kitabnya Jala'ul Afham. Menyebutkan sampai 40 faedah keutamaan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang paling besar yang harus kita tunaikan setelah hak Allah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat manusia melalui perantara Nabi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Kitabun anzalnahu ilaika, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Litukhrijannasa minadh-dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim. Agar engkau mengeluarkan manusia dari kesesatan, kegelapan, menuju cahaya dengan izin dari Rabb mereka. Dalam surat Ibrahim. Barakallahu fikum. Jasa beliau itu sangat banyak sekali dan tidak terhitung. Jasa beliau itu, kebaikan beliau itu sangat banyak sekali atas umatnya, tidak terhitung. Orang yang baik saja banyak memberikan bantuan kepada kita berupa materi, atau seorang dokter yang menyembuhkan anak kita. Naam, barakallahu fikum. Kita selalu mengingat-ingat kebaikannya dan bahkan kita sebut-sebut kebaikannya. Barakallahu fikum. Ini dalam perkara duniawi. Maka lebih-lebih seorang nabi. Seorang nabi yang mana kebaikannya merata bagi seluruh umat manusia. Dan kebaikannya pada diri kita adalah kebaikan dunia akhirat kita. Maka tentunya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, banyak sekali hak-hak beliau naam yang harus kita tunaikan untuk beliau. Di antara hak-hak yang harus kita tunaikan untuk beliau adalah mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian di sana ada pembahasan apa hukum mengucapkan salawat kepada selain Nabi, mengucapkan salawat dan salam untuk selain Nabi. Nah, hukum bahkan hukum mengucapkan salawat kepada para Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Nah, dijawab oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na'am tajuzus salatu 'ala al-anbiya as-sabiqina 'alaihimus salatu wassalam. Diperbolehkan untuk mengucapkan salawat dan salam untuk para nabi. Na'am. Bal tajuzus salatu 'ala ghairil anbiya minal mu'minin. Dan bahkan diperbolehkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada selain para nabi dari kalangan hamba-hambanya yang beriman. Juga diperbolehkan untuk mengucapkan salawat dan salam untuk selain nabi dari kalangan hamba-hamba yang beriman. In kana taba'an, apabila hal itu disebutkan setelah salawat untuk nabi. Nah, barakallahu fikum. Apabila salawat tersebut disebutkan setelah salawat kepada Nabi. Nah, seperti di dalam salawat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ucapkanlah salawat untuk Muhammad wa ala ali Muhammad, dan untuk ali Muhammad. Ali ini maknanya ada dua. Bisa maknanya kerabat-kerabat beliau, keluarga beliau, dan juga bisa bermakna pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, pengikut-pengikut beliau sampai pada hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Jadi boleh mengucapkan salawat kepada selain nabi, kepada selain para nabi, tapi sifatnya diikuti. Nah, diikuti setelah salawat kepada nabi. Nah, lalu bagaimana kalau dalam hal ini diperbolehkan? Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Yang terjadi perbedaan adalah apabila salawat dan salam itu diucapkan kepada selain nabi istiqlalan, secara khusus diucapkan. Kalau yang pertama barakallahu fikum selawat kepada selain nabi dari hamba-hambanya yang beriman, barakallahu fikum, diperbolehkan apabila selawat tersebut nam disebutkan setelah selawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana di dalam selawat yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Lalu apa hukumnya selawat dan salam kepada selain Nabi secara khusus disebutkan tanpa disebutkan sebelumnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan 6 sebagaimana yang disebutkan fathahih jawazuha, yang benar adalah diperbolehkan. Annahu yajuzu li syaksin mu'minin sallallahu alaihi, bahwasanya diperbolehkan salawat tersebut diucapkan kepada seorang hamba yang beriman. Naam, wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan kepada Nabi, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan sedekah tersebut. Wa shalli alaihim, dan ucapkanlah salawat untuknya. Dan diriwayatkan 6 diriwayatkan ketika ada orang yang datang kepada Nabi sambil membawa zakatnya, 6 Nabi mengatakan, barakallahu fikum, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah berikanlah salawat. Nam ala ali Abi Aufa, untuk keluarga Abu Aufa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bistawab. Masih ada sambungan dari fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.